semakin hari semakin nyata. Kau tak peduli pada diriku. Setiap ku bicara, setiap ku mengeluh, bukan lagi basa-basi, malah kau pergi. Semakin ku rasakan, semakin menyakitkan diri ini. Terima kasih.